Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sudah kita sebutkan perselisihan para ulama tentang masalah hukum menghadap kiblat atau membelakang kiblat ketika buang hajat besar atau kecil. Yang dipilih oleh Al-Imam Shan'ani rahimahullah adalah pendapat yang keberapa? Ada yang tahu? Pendapat yang keempat apa bunyinya? Diharamkan buang hajat kecil maupun besar di luar bangunan. Beda lagi kalau di dalam bangunan boleh. Ini pendapat siapa? Al-Imam Shan'ani rahimahullah. Kita teruskan ucapan beliau. Pernah ditanya Al-Imam Syabi rahimahullah tentang perselisihan dua hadis Ibnu Umar, bahwasanya beliau melihat Rasulullah SAW membelakangi kiblat, dan hadis Abu Hurairah yang melarang buang hajat. Maka kata Al-Imam Syabi rahimahullah, sadaqa jami'an, kedua-duanya benar. Adapun ucapan Abu Hurairah, ini maksudnya di sahra. Sahra itu di lapangan atau tempat terbuka. Fa inna lillahi ibadan malaikatan wa jinnan yusallun. Karena Allah memiliki hamba-hamba dari kalangan malaikat, bangsa jin, yang mereka sholat juga. Fala yastaqbiluhum ahadun bibawlin wala ghaitin wala yastajbiruhum. Sehingga dianjurkan bagi mereka manusia tidak membelakangi kiblat dengan ghait atau baul, atau menghadap kiblat juga enggak boleh. Wa makunuhum in ma hiya buyutun buniyat la qiblata fiha. Adapun WC-WC kalian yang dibuat di dalam bangunan, maka tidak mengapa. Wa hadha khasun bil Ka'bah, dan ini khusus untuk Ka'bah. Bagaimana kalau menghadap Baitul Maqdis? Tidak. Ya, ada hadis menceritakan dari Abu Daud, Rasulullah SAW melarang buang hajat menghadap kiblatain. Kiblatain itu Baitul Maqdis dan Baitullah Al-Haram, Ka'bah. Baik buang hajat kecil maupun besar, maka dilarang oleh Rasulullah SAW. Kata Lima Ibn Hajar rahimahullah, wahu hadithun da'if. Hadis ini adalah hadis yang da'if. La yaqwa ala raf'il asal. Tidak kuat ya untuk disandarkan kepada Nabi SAW. Wadha'af minhul qawl bikarahat istiqbal qamarin. Dan yang paling lemah adalah menghadap dua qamar. Dua qamar itu maksudnya menghadap matahari dan bulan. Ya susah. Gimana? Ini terlalu luas. Ya, lima ayat bin hadith itu dan asyar. Wal istinja bil yumna taqaddama al kalam alaihi. Adapun beristinja dengan tangan yang kanan, maka sudah lewat, sudah dijelaskan. Wa an nastanji bi aqal min thalathati ahjar, juga tidak boleh beristinja kurang dari tiga batu. Tidak sah, tidak boleh. Telah ada hadis tata cara menggunakan tiga batu itu di hadis Ibn Abbas. Ya, hajaran lis safhatain wa hajarun lil masrabah. Dua batu untuk mengusap, satu batu untuk menyerap. Artinya intinya ya harus bersih. Wa yabisin muhmala ra'in madmuma aw maftuhatin majra al hadats min ad-dubur. Walil ulama khilafun bil istinja bil hijarah, dan para ulama berselisih tentang mengusap atau tentang beristinja dengan menggunakan batu. Pendapat Hadawiyah mengatakan annahu la yajibu al istinja illa 'alal mutayammim. Pendapat Al-Hadawiyah mengatakan tidak wajib beristinja dengan batu kecuali bagi orang-orang yang tayamum saja. Aw man khasya ta'addi rutubah wa lam tazal an-najasa bil ma', atau dia khawatir terkena air. Ya, kalau terkena air maka boleh dengan batu. Artinya sakit atau apa mungkin. Wa bi ghairi hadhil hal mandubun la wajib. Selain dua keadaan ini sifatnya mandub, tidak wajib. Wa inna ma yajibul istinja bil ma' lis-shalah. Istinja wajib itu dengan air ketika hendak salat. Wa dhahab asy-Syafi'i ila annahu mukhayyaran bainal ma' wal hijarah. Pendapat Imam Syafi'i dijelaskan ya ada pilihan, boleh menggunakan batu dan boleh menggunakan air. Ayyuma fa'al azahu, keduanya boleh sah. Wa idza iktafa bil hijarah fala budda anda min thalathil masahat. Kalau seandainya dia menggunakan batu maka harus tiga batu. Walau zalat al-ain biduniha. Okay, dah hasil inqa biduni thalath azza. Ada yang berpendapat kalau kurang dari ini sudah bersih maka boleh tetap. Ya, harus dengan batu. Harus dengan tiga, karena Rasulullah SAW mensyaratkan tiga batu. Dalam yasun bithalath fala budda min aziyadah wa indubul itar. Kalau tiga batu enggak bersih maka apa? Harus ganjil 3, 5, 7 misalnya. Wa yajibu tathlith fil qubul wad dubur fa takun sittatu ahjar. Tiga-tiga. Ya, tiga depan, tiga dubur, tiga depan. Dubur, qubul. Sehingga 6 batu. Ya, berarti kalau zaman sekarang maka tisu. Susah nyari batu sekarang, susah, harus bayar ya, beli batu bayar. Kalau dulu gratis, kecuali di pedalaman baru. Kalau di kota ya susah ya, maka tisu. Qultu illa annal ahaditha lam ta'ti fi talabihi sallallahu alaihi wasallam bin Mas'ud wa Abi Hurairah wa ghairihim illa bi thalathati ahjar. Aku katakan, kata siapa? Kata Imam Sanani rahimahullah, melainkan kecuali bahwasanya hadis-hadis ya lam ta'ti fi talabih, tidak ada yang menyebutkan tentang penyebutan meminta Rasulullah SAW meminta pada Ibn Abbas dan Abu Hurairah dan yang lain keduanya kecuali meminta tiga batu. Wajah bayan kaifiyat istimaliyah fi dur. Ada penjelasan bagaimana cara menggunakan untuk dubur. Walam yati fil qubul, ada pun untuk depan maka tidak ada keterangannya. Walau kana sitt muradatan li talabiha inda iradat tabarruj walau fi ba'd al halat falau kana hajaran lahu sittatu ahruf azza al mashu bihi. Nah, kalaulah seandainya yang dimaksud adalah 6 batu ya, untuk depan 3 belakang 3, la talabaha inda iradati tabarruj, niscaya Rasulullah SAW akan memintanya ya. Tetapi Rasulullah SAW memintanya cukup 3 saja. Nah, falau kana hajrun lahu sittatu ahruf azza al-masri. Sekarang kalau seandainya batu itu ada 7 sisi atau 6 sisi. Sisi ini ada 6 sisi. Berarti apa? Paham enggak? Berarti persegi berapa? Persegi 6. Berarti ya ada 6 sisi. Ini boleh. ada 6 sisi. Satu batu ada 6 sisi misalnya. Sisi ini satu, dilihat lagi 2, 3. Faham enggak? Maka ini boleh. Wa yakum ghairul hijar mimma yunaqqa maqama khilafan adh-dhahiriyah. Boleh menggunakan pengganti batu. Ya. Pakai daun boleh? Ya boleh. Tisu lebih boleh zaman sekarang. Beda dengan pendapat zahiriyah maka enggak boleh. Tapi boleh, yang benar boleh. Faqalu bi wujubil ahjar termasukkan bi zahiril hadis. Ya, pendapat zahiriyah harus dengan batu, ya susah. Ya. Agama ini tidak menyulitkan hambanya. Wajiba bi anna kharaja al ghaib li anna al mutayassir wa yadullu ala dhalik nahyu an yastanja bi rajin aw azmin. Nah. Ya, sehingga dijawab yang mudah saja, dimudah. Yang mudahnya apa? Kecuali apa? Tulang dan kotoran. Enggak boleh secara mutlak. Walau ta'ayyanatil hijrah lanaha amma siwah kadzalika naha anil humam. Kalau seandainya hanya mencukupkan dengan batu, enggak boleh yang lain, ya. Ini saya enggak akan dijelaskan masalah. Jadi apa? Kotoran dan tulang. Wakadzalika naha anil humam. Ya. Fa'inda Abi Daud mur ummataka allal yastanju birawthatin aw humamatin. Humamah al-fahmah. Fa inna Allah ta'ala ja'ala lana fiha rizqan fa naha an dhalik. Coba nanti al-fahm. Ya, humamah. Dilihat humamah. Nah. Bentar, coba dilihat. Mama narhumamah, coba dilihat kamusnya. Kadzalika warada fil azm annaha min ta'amil jin. Demikian pula larangan istinja dengan azm. Ya, azm itu apa? Tulang enggak boleh. Ya. Ini sudah lewat. Ya. Dari hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, ya, dari hadis Abdullah bin Mas'ud, wa fi anna qala lil jin lima sa'alu, anna qala lil jin lima sa'alu az-zaj, bahwasanya beristinja dengan Al-Humamah, berkata Imam Al-Khattabi, Al-Humamah Al-Fahm wa ma uhriqa min al-khashab wal-idham wa nahu yal-istinja min manhiyun li'annahu ja'ala rizqan lil-jin. Al-Humamah ini dikatakan oleh Imam Al-Khattabi maknanya adalah Al-Fahm. Fahm itu kalau enggak salah arang atau yang semisalnya. Allahu a'lam. Nah, Rasulullah SAW pernah ditanya beristinja dengan tulang, anqalil jin. Ya, bahwasanya tulang itu untuk bangsa jin. Lakum kullu 'azmin dzukira smullah 'alaihi aw farma yakun lahman wa kullu ba'ratin 'ala fawlid dawabikum. Nah. Untuk kalianlah setiap sesembelihan yang ada tulang yang disembelih yang di makan dengan menyebut nama Allah. Au farma yakunu lahman, lebih luas daripada daging. Wa kullu ba'ratin 'alafahu lidawabikum. Walaina fi ta'lil rawthah bi anna riksun fi hadits Ibnu Mas'ud. Dan tidak ada pertentangan tentang masalah arauth, ya kotoran, karena kalau di negeri Arab kalau kotoran itu ya keras. Kenapa keras? Seperti batu, kenapa? Karena saking panasnya, karena terik matahari, makanya menjadi keras. Ini juga dilarang. Ya kalau lama talaba minhu Rasulullah SAW ayat ya bithalath ahjar. Nah, ketika Rasulullah SAW meminta tiga batu untuk beristinja, maka Rasulullah SAW diberikan dua batu dan satu kotoran, maka dilempar. Ya, satu kotoran itu inna riksun. Maka ju'al amrul wahid bi'alal kathirah bi'ilal kathirah walaman ya'idha antakun riksan tuju'al lidawabil jin aklan. Nah, adapun yang riks, yang kotoran itu dilempar, tidak digunakan. Ya. Nah, faqad yu'alil amrul wahid bi'ilalin kathirah. Kadang Rasulullah SAW memberikan alasan, ya, satu perkara dengan alasan yang banyak. Wala mani'aidun. Dan juga tidak ada larangan, tidak ada penghalang, antakuna ridsan wa tuj'al lidawabil jin aklan. Ya, kotoran itu menjadi makanan jin. Wa mimma yadullu ala adami an-nahyi an istiqbal qamarin haditsul ati. Nah, intinya masalah istinja dengan tangan kanan sudah jelas haram, kemudian istinja dengan tulang dan kotoran itu dilarang. Nah, wallahu a'lam bissawab.